sama. Suka duka katong dua jalani. Seucapkan janji beta, hanya beta di sepu hati. Sesangka kini semua berubah, beta rasa sesulai pas kali. Begitu sekarang dengan dia, selupa cinta yang katong punya. Mengapa dulu saya sumpah parbeta, hanya beta yang paling sesaya. Saya